إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah mabad. Nah, siapa yang akan mensifati ataupun menjelaskan bacaan Nabi pada sholat sunnah fajar? Bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat sunah fajar? Ada yang ingat? Bacanya dipersingkat atau pendek sekali. Nah, khafifatan jiddan. Nah, surat atau ayat apa saja yang kadang Nabi membacanya pada sholat sunnah fajar? Al-Kafirun dan An-Nas. Ayat yang lain? Al-Baqarah ayat. Oh iya. Al-Imran ayat 52 ya. Nah. Baca Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salat zuhur. Naam. Pada salat zuhur Nabi pada rakaat pertama dan kedua beliau membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca surat dan rokat pertama biasanya dipanjangkan daripada rokat yang kedua. Dan kadang-kadang beliau pada rokat pertama itu membaca surat yang sangat panjang, hingga ada seorang sahabat yang pergi ke baki untuk buang hajat dan kembali dalam keadaan beliau masih mendapatkan rokat yang pertama. Baik. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur 6 memanjangkan rokat yang pertama tidak seperti rokat yang kedua, atau rokat yang pertama lebih panjang daripada rokat yang kedua. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan 6 rokat yang pertama, dan sehingga seorang sahabat pergi ke baki menunaikan hajatnya, kemudian kembali ke rumah berwudu, kemudian datang ke masjid dan masih mendapati rakaat yang pertama dari sholatnya Nabi. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca surat-surat yang pendek ya. At-Tariq, Al-Lail, An-Nam, Al-Inshikok dan yang semisalnya. Pada rokat yang terakhir, dua rokat terakhir pada sholat duhur, apa ini dibaca oleh Nabi? Nabi SAW pada dua rokat terakhir sholat duhur, Nabi memberikannya lebih pendek sekitar 15 ayat daripada dua rokat pertama pada sholat duhur. Dan kadang-kadang Nabi mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah. Tayyib. Nabi SAW pada dua rokat terakhir sholat duhur, ya, lamanya atau panjangnya separo. Kira-kira separuh daripada dua rokat yang pertama, dan kadang Nabi SAW mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja. Apakah Al-Fatihah dibaca pada setiap rakaat? Baik, dalilnya hadis atau perintah Nabi SAW terhadap orang yang sholatnya jelek. Ya, nah, summa if'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan yang demikian pada sholatmu keseluruhan. Nabi SAW kadang memperdengarkan sebagian ayat pada sholat duhur. Di antara surat yang biasa dibaca Nabi, surat apa saja? Subhana rabbikal a'la al-ghasyiyah al-buruj at-tariq al-lail thayyib wal laili idza yaghsha. Naam. Kita lanjutkan salatul asr. Qala Syekh rahimahullah taala salatul asri, yakni bacaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salat asar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fil ulayaini Fatihatal Kitab wa suratain. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil tsaniyah. Wa kana yadhunnuna annahu yuridu bidzalika ayyudrikan nas ar-raka'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa membaca pada dua rakaat yang pertama fil ulayaini, pada dua rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah, Fatihah Al-Kitab, wa suratain, dan dua surat. Dua surat, yakni rokat pertama satu surat, rokat kedua satu surat, ya, bukan dua rokat langsung. Dan memanjangkan pada rokat yang pertama apa yang tidak dipanjangkan pada rokat yang kedua. Ini rokat yang pertama lebih panjang daripada rokat yang kedua. Bahkan dan mereka para sahabat yadhunnuna menyangka bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memanjangkan 6 rakaat yang pertama menginginkan dengan hal itu agar orang-orang mendapati rakaat yang pertama, agar mendapati rakaat yang pertama. Wa kana yaqra'u fi kulli minhuma qadra 15 ayatan. Qadra nisfa ma yaqra'u fi kulli min rak'atainil ulayaini fi dhuhr. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap dari keduanya, itu pada setiap dari dua rokat yang pertama, kira-kira 15 ayat. Khomsa ashrot ayatan, kira-kira 15 ayat. Kira-kira separo apa yang biasa Nabi membacanya pada setiap dua rokat yang pertama pada sholat duhur. Nah, kalau pada sholat duhur Nabi kadang membaca 30 ayat. Ya, 30 ayat. 6. Pada salat zuhur separuh dari itu 15 ayat. 6. Wa kana yaj'alu raka'ataini al-akhirataini aktsar min al-ulayaini qadra nisfihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua rakaat yang terakhir, rakaat ketiga dan keempat, dua rokat yang terakhir lebih pendek dari dua rokat yang pertama, kira-kira separohnya, kira-kira separohnya atau setengahnya. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada keduanya dengan Al-Fatihah, yakni pada dua rokat yang terakhir, ya, pada dua rokat yang terakhir membaca Al-Fatihah saja. Wa kana yasma'uhum al-ayat ahyanan, dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ayat kepada mereka, Jadi kadang-kadang Nabi membacanya agak keras, ya, sehingga didengar oleh para sahabat ayat yang dibacanya tersebut. Yaqra'u bisuwar allati dzakarna fi sholati dzuhri. Dan Nabi SAW membaca surat-surat yang kami telah menyebutkan pada sholat duhur. Dan dia keterangan pada sholat asar ini sama dengan sholat duhur, ya, hanya panjangnya separuh daripada sholat duhur, ya. Nah, surat-surat yang dibaca pada sholat asar sama dengan yang dibaca pada sholat duhur, ya. Nah, tapi kita lanjutkan sholatul maghrib. Bacaan Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam pada sholat maghrib. Qala syekh rahimahullah ta'ala, wa kana Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yakra'u fiha ahyanan bikisaril mufassar, hatta innahum kanu idha sallahu ma'ahu wa sallama bihim in sorofa ahaduhum wa innahu layubsiru mawakian nablihi. Dan Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kadang membaca padanya, ya, pada sholat maghrib dengan surat-surat yang pendek, dengan surat-surat yang pendek, sehingga sesungguhnya mereka, ya, hatta innahum, sesungguhnya mereka, kanu idza sallaumah, dulu apabila mereka sholat bersama Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, ya, kanu kepada mereka, pada para sahabat, sholau kepada para sahabat, nah, sholat bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam, wasallama bihim, dan selesai dari sholatnya salam, ya, in sorofa ahaduhum, seseorang di antara mereka, ya, pulang sorofa, nah, wa innahu layubsiru mawakian nablihi, benar-benar dia bisa melihat tempat jatuhnya anak panah, mawakian nablihi, ya, tempat jatuhnya anak panah. Nah, ini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat yang pendek, sehingga selesai dari sholat maghrib tersebut masih, ya, masih terang, ya, masih terang, sehingga, nah, bekas jatuh anak panah itu masih kelihatan, ya, masih bisa dilihat, ya. Nah, wa qara'a fi safari bi ad-din wa zaitun fi raq'ati tsaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar membaca surat ad-din, ya, pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tuwalil mufassal wa awsatihi. Wa fakana tarotan yakra'u billadhi kafaru wasaddu an sabilillah wa tarotan bitur wa tarotan al-mursalat qara'a biha fi akhiri sholati sallaha sallallahu alaihi wasallam wa kana ahyanan yakra'u bitulal tawilaini atulayaini bitula atulayaini al-a'raf fi raq'ataini wa tarata bil anfal fi raq'ataini. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca surat-surat yang panjang dan yang pertengahan bitualil mufassal wa awsatih, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca billadzi kafaru wa saddu an sabilillah, dalam surat Muhammad ayat yang ke-38. Dan kadang-kadang membaca surat At-Tur, ya, nomor surat 52 jumlah ayat 49. Wa tarotan al-mursalat, nomor surat 77 jumlah ayat 50. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat al-mursalat pada akhir sholat yang Nabi SAW mengerjakannya. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua surat yang panjang, tulayaini, yaitu surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf, dan nomor surat nomor 7, jumlah ayat 206 ayat, pada dua rakaat. Pada dua rakaat. Jadi satu surat dibagi dua. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Anfal, nomor surat nomor 8, jumlah ayat 75, fi raka'ataini, pada dua rakaat. Nah, ini pada salat Maghrib. Ya, pada salat Maghrib. Nah, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat yang pendek dan kadang juga membaca yang panjang. Qala syarahimahullahu ta'ala qira'atu fi sunnatil maghrib. Baca Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salat sunnah maghrib. Wa amma sunnatul maghribi al-ba'diyati fa kana yaqra fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Adapun pada sholat sunnah maghrib ba'diyah, sholat sunnah maghrib ba'diyah, itu sholat sunnah setelah sholat maghrib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca padanya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, sholatul isya, baca Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada sholat isya. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakra'u fi raka'atainil ulayaini min waslim fasal fi fakana taratan yakra'u bi syamsi wa duhaha wa ashbahaha min aswar. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang membaca pada dua rakaat yang pertama dari surat-surat yang pertengahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca asy-syamsi wa duhaha dan yang semisalnya dari surat-surat. Wa daratan idza sama nusyaqqat wa kana yasjudu biha. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca idza sama nusyaqqat dan Nabi sujud dengannya, yaitu pada ayat yang ke-21 wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nabi sujud tilawah. Wa qara'a marratan fi safarin bittin wa zaitun fi raka'atil ula. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah membaca ketika safar dengan At-Tin dan enam surat At-Tin pada rakaat yang pertama. Wa naha an itolati qira'ati fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari memanjangkan bacaan padanya. Wa dzalika hina shalla Mu'adz bin Jabal li ashabihi al-isya fatawwala alaihim fansorofa rajulun minal ansor fasolla fa akhbara Mu'adz anhu faqala innahu munafiq walamma balagha dhalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'adz faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad idza amamta an-nas faqra bi syamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa ikra bismi rabbika wa al-laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wa dha'if wa dhul hajah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari memanjangkan bacaan padanya itu pada sholat isya. Dan yang demikian ketika Mu'ad bin Jabal mengimami para sahabatnya sholat isya, kemudian Mu'ad memanjangkan bacaannya, memanjangkan atas mereka, ya, memanjangkan sholat isya tersebut. Fansor farojul minal ansor fasola, maka berpalinglah, ya, atau keluarlah seseorang dari orang ansor, ya, sholat keluar dari berjamaah, ya, keluar dari berjamaah dengan Mu'ad, karena Mu'ad memanjangkan bacaan. Fasola, kemudian dia sholat sendirian, ya, orang tersebut sholat sendirian. Fa'ukhbiro Mu'ad anhu, kemudian Mu'ad diberitahu tentang pemuda tersebut atau orang itu, ya, ya, keluar dari jamaah. Faqala, maka berkata Mu'ad, innahu munafik, sesungguhnya dia itulah munafik. Walamma balagha dzalika rajul, dan ketika berita tersebut sampai kepada laki-laki itu, ya, sampai ucapan Mu'ad kepada laki-laki tersebut, dakhala la Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'ad, maka laki-laki tersebut masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa yang dikatakan oleh Mu'ad. Fa qala lahun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, aturidu antakuna fattanan ya Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi orang yang menyebarkan fitnah wahai Mu'ad? Idza amamta annas, apabila kamu mengimami manusia, faqra, maka bacalah, ya, asy-syamsi wa duhaha, atau subhisma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbika, atau walaili idza yaghsha, maka sesungguhnya salat di belakangmu orang yang sudah tua, orang yang lemah, dan orang yang memiliki hajah, kebutuhan. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam Shahih Riyadhus Shalihin, qobliyah asar itu tidak termasuk rawatib. Qobliyah asar tidak termasuk rawatib, yakni Nabi SAW tidak mengerjakannya terus-menerus. Ahyanan, kadang-kadang saja. Kalau ba'diyah asar tidak ada, ya, ba'diyah asar tidak ada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Disunnahkan ketika membaca ayat apa sajidah, ya, ayat yang di situ disunnah untuk sujud, disunnahkan untuk sujud, untuk sujud. Nah, setelah sujud kemudian melanjutkan bacaan, ya, apabila nam ya tidak hafal surat tersebut, ya, tidak mengapa. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, itu tergantung dari imam. Iya, tergantung dari imam. Kalau imam sujud, ya makmum sujud. Kalau imam tidak sujud, ya makmum tidak sujud. Kalau sholat sendirian, ya sebaiknya sujud, ya, sebaiknya sujud. Disebutkan dalam sebagian riwayat hadis bahwasanya syaitan menangis atau menyesal karena anak Adam sujud ketika membaca ayat sajdah tersebut. Nah, karena syaitan ketika diperintahkan sujud tidak mau sujud. Nah, ya kalau antum sholat sendirian membaca ayat sajdah sujud. Tidak bertakbir. Langsung sujud, kemudian bangkit dari sujud, kemudian melanjutkan bacaan. Wallahu a'lam. Ada bacaan di dalam sujud tilawah. Bacanya sama dengan sujud dalam sholat. Memang ada sebagian riwayat hadis yang menjelaskan bacaan tilawah tersebut. Tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Yang sajadah wajhi dan seterusnya itu. Wallah. Nah, kalau tidak ditanyakan lagi, kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.